berapa ronde kada tahu. Pokoknya si bini-bini ini bangun. Mbah bangun mendatangi pondok tempat datangi. Mbah datanginya inya sudah uyur juga. Jadi kada bersumbayang lagi. Naik ke situ. Mbah naik ke situ orang tahu. Naik ke situ orang tahu. Sudah keluar. Mbah keluar ke situ barana. Si bini-bini ini ya kan? Lalu nang dicek orang abahnya. Nang bah luat ke abahnya. Ujar nang melihat tadi pada harinya. Melihat keluar rumah situ aja. Kada tahu nang apa nang digawe di situ. Kada tahu juga. Nah ini nang melapurakan ini. Ya kan anu bangsa wartawan ini bahapal juga. Nah ini bahayanya nih. Bahayanya nih berita-berita nang anu nih nang kendaraan ini. Sudah. Mbak itu lalu dipukuli orang. Sina apa ibadatnya? Ba patah-patah awak, ba berdarah-darah. Anu lampaunya dulu sekurang. Nah ini ngarannya katulahan lawan kuma. Padahal jaka inya tak ba ilmu lebih utama umat daripada Allah. Barang siapa menyenangkan hati uma bapaknya, ya kan? Maka Allah menyenangi akan dia. Ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil. Lantaran inya kada berilmu, ya kan tawa kurang, lalu lebih abdul Tuhan daripada umat. Sebab Tuhan adalah anu di atas segala-galanya. Kan ilmu orang lahirin itu Allah di atas segala-galanya. Jadi yang lain itu di bawah semuanya jangan seumat. Padahal yang menyuruh menghormati umat siapa? Tuhan namun bujur menuhanakan Allah taat dan umat. Kalau buktinya ini kada sampai umat tahu cepat itu sekali. Ya itu nah. Pas apa nang jauh umatnya sekali aja umatnya baucap. Apalagi umatnya saban malam baucap. Tambuk ini jauh umatnya. Apalagi malam umat menyambat tambuk, bisukan menyambat tolol, kemarin menyambat bunga. Macam apa si anak hendak pintar? Mun umanya juga orang namuntung sembarangan, ujar orang ini asbun, asal bunyi aja. Jadi kira-kira penyakit kanak-kanak itu banyak salahnya di umat di abah. Katulahan itu. Kalau hendak jelas, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunasrani au yumajjisani. Itu anak jelas lagi artinya kan anak itu orang bersih gara-gara ibu bapaknya bunga lalu sampai anak ketulahan bisa menurut laku nang kaya majusi nang kaya nasrani nang kaya apa yahudi. Oleh sebab itu janganlah bisi anak dulu atau gerumuin, jangan beranak dulu gerumuin. Maksudnya sampai ini gerumuin kada beranak. Adang dulu kawak menahani untung lawan anak jangan sampai tapancil ujar bahasa orang Banjar. Tapancil uitan kada boleh tapancil untung lawan anak. Langsung amin ya malaikat sampai kai. Ya aku mulai pagi halus sampai meninggal apa orang rumah kada pernah kenceng dua sekenceng ya. Sampai begini enam bilik perasaan enam ini sebenarnya hitungannya kada bisa berpisah lawan rumah dalam hatiku orang lainnya halat bini umah ini daging sorong lupang. Kada hendak berpisah. Kada tah. Uman yang pulang kada hendak berpisah juga. Kada lah hitam uman yang kada hendak berpisah juga. Ini rancak kada bermimpi. Uma, abah, hajir, julak datangan ke rumah. Datangan ke rumah. Membawa makanan saling banyak. Ini jarang sedikit aja dong dibawa kemari dikubur banyak banget lagi jarang jadi banyak lagi apabila nyawa aja bucak nih tuh apabila nyawa jadi dirasa-rasa lawan umah lawan abah laman sudah mati pang umah lawan abah dirancak ya wadu perli wali wali di warham umah kemar ben sogiro dirancaki lawan kasih sedekah. Napa kan sedekah kan napa kan niatnya pahalanya dasar almarhum Umma dan Abah menyatakan, abang biar kubur sudah kada tapi kawa jua. Ya kalah mari makan orang ka di rumah nak kada kada nasi bungkus ta. Niatnya pahalanya ke sana Allah Umma dan Abah maka itu kalau ahli sunnah wal jamaah. Pahalanya Tuhan kuasa menyampaikan sebagaimana pahala memberi kita. Dalilnya wallah yudhiku liman yasha. Ngintan adapun dalil nang apa ngarannya itu apa wa alaisa lil insan illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia misalnya zaid kecuali hasil usahanya juga. Ini ayat adalah dalil bagi ahli sunnah jamaah nang memadahkan bahwasanya amal orang hidup sampai ke orang mati di apa jalannya. Coba anak mendoakan kuita, ya kan? Anak mendoakan kuita. Si anak ini bakal susah siapa? Nang bakal udaan siapa bakal susah? Hah? Uma bapaknya, jadi ngarannya sakah itu usahanya. Murid mengirimi gurunya Fatihah, tahlil dan macam-macam. Karena ini mengaji lawan. Guru itu usaha guru malajari, itu sakahnya. Ilama sakah juga, ya kan? Kedua sidin ini sudah di akhir umur sidin gambar ini. Coba lihat di kantor sidin kalau kau berdiri lagi sidin di atas kursi gambar terakhir sudah memberi ijazah lagi di atas kursi jangan coba lagi duduk sudah di bawah ini aja mendengar sidin meninggal umpatnya betahlil dan sebagainya di kantong masing-masing itu bakas usaha kita kalau patuh lho ini jadi ilang masalah juga itu orangnya. Ya tak ada jarang memadahkan jari Imam Syafi'i ambil dalil adil masaan itu artinya apabila sudah mati idza mata ibnu adam yang kota amalu ya kan ada jarang memadahkan itu padahal yang membuat di kitab itu tulisan itu tadi namanya orang nak kata tujuh jadi kita ini matinya kitab itu belajar lawan guru jangan baca-baca sorongan ini mbak ambil sekolahan baca sorongan bahasa awal ngirmi baca sorongan belajar kada bisa nak itu yang petakan nama kayak tarkar tijani kada boleh bakawal selain daripada nangsa guru lalu bulah masjid sorongan bubuhan minyak jadi kita kada boleh bercampur orang lain yang kaya guru-guru nang sunan nang dulu kan ikhwan aja artinya nang sanak biasa aja jadi kada menyukuri lagi kalau asal melajari arif batas di dalam kitab tijani aja itu maksudnya padahal itu aku belajar lawan lubangnya ini mensus presiden artinya tambahan uang nang kada ketujuh coba lah mun nang karban raja di Makkah di Madinah baca sorang pas lewat putus hubungan lawan guru nang asal maka ujar Sayyidina Ali anna abduman allamana harfan wahidan insa aba adil ansa insa ada kan insa ba an itu napa banyak nang madsus nih ihya banyak tapi ya nang masalah macam dikuranginya oleh Saudi mencetakan Makkah hati-hati banar ya kan nah itu ikut ya anu terpulang musnad Abdul Razak nang 10 biji kan itu kada ada lagi habis Nur Muhammad di situ sebab ditinggalnya oleh enam kata ketujuh padahal ada nang aslinya ada mas jadi mesti ditasih kitab itu padahal ngalih bahan wah ini sudah itu bang anu ujar guru syukur kalau anak wah ini kan tapi mau mengaji jadi mah bisa membaca kitab kenapa aja ambil baca apalagi membaca apa ke orang lain baginya munnya salah banyak orang salahnya ulang bahari kada wani baca kitab kecuali nang bakas sorong belajar jadi sudah batasan berusaha menjalin juga apabila mengajar di sekolahan atau mengajar di kampung meminjam kitab guru semen mulia sebab kitab nang guru semen mulia ini catatannya komplek dan kitab itu bakas guru sidin Saifullah lawan Ubaidillah jadi nyaman banar jago semen jalin mengajar lamun meminjam kitab semen kembali domil itu kan bisa tertinggal cepat-cepat menyambat di sini. Dahulu arwah Abah Abdul, Abah Abdul ikan dahulu lah pegawainya nang tukang apa, kula ari panas kayaknya panas kelak lalu aja kita tadi buka pengelambaran di panas akan diberasihi jangan sampai ada gagaknya di padang menjamur kitab julak tuh nyamannya kadang gagak tadi maksudnya kadang diperlihara kitabnya apalagi kertas tang dahulu ada luang puha bahari kan di persiangan alim kada mau kitab di dalam lemari kada mau dah kitab di atas meja aja supaya berangin di sini keanginan tenang jadinya kada sikap hancur ya. Demarti itu mesti lain misalnya pas juga ya anggapannya ambur paut berarti sini mutalaahi sebenarnya namun yang nang bersusun itu orang berjualan artinya kada tapi kamu kalau jadi asa itu pun musim dahlah kitab dua lemari marina pun juga jula kitab berapa lemari sebab jula ini kitab sidin berataan ya git guru Turki itu pertama Ubaidillah ngarannya garing lalu bawa siat lawan nang tuha Saifullah mun ulun habis umur kitab ulun bagiakan lawan seman mati jadi ujar nang Saifullah ini mana wasiatnya nah kitabnya semenyaan gasan nyawa cuma nang undal dikasi nang paling dikasihnya nih berdua nyawa lawan itulah orang paling lembang mereka macam apa umpama dibagi dua tapi ini hak nyawa nih sudah bagi dua macam apa hak umum terserah pian ya dibagi dua lawan nang paling lembang itu separuh lawan nang berseman Pak Julak dapat surat bahwa ini kegilaan kalau wasan pada dapat anak di akalan ini benar aja ada diganti ya huruf Arab sampai akan nang guru turki nang tuha Saifullah nang wali ini masyhur ujar guru sa'alani masyhur gurunya teman itu wali Allah di Makkah dan di Madinah masyhur itu gurunya teman mendak tahu kelakuannya pas teman rasa bukuan pada sahabat lagi iya teh, apabila melihat teman, iya sudah, Saifullah lah sudah. Hah? Dasar anak lawan laku tingkahnya sekali dituruh ke sini. Timba itu, apa ya kan? Ujar jarut Turki, kemana menuntut ilmu, nang perdoain sudah tuntung, nang amalkannya tuntung, nang sunat sudah juga, nang perdu kipayah sudah juga. Tinggal lagi nang harus-harusnya aja. Nah, sedangkan taat lawan kuitan, hukumnya kami tahu aja. Mbah Bani apa juga bang jam julak kan? Eh sudah bulik aja kan? Entah, permisi ya. Lalu si Dian terhabiskan kan? Jadi si Dian mana? Jangan banyak omong, jaga hati. Kita, guru-guru kita. Jangan banyak omong, jaga hati. Itu terakhir. Sebelumnya itu, lamun yang membuka majelis kada cukup wadahnya artinya beberapa karena banyak-banyak yang murid kah mungkin mau majar ada banyak-banyak murid entah nah ingat kan yang mah git Ubaidillah kitab bagi dua lah tinggi sekarang kitab unda lawan anak-anaknya semunyaan nang semeternya tuh sana apa aja bajalan mulai guru Saifullah berjalan sampai ke Rasulullah hadisnya berjalan melihat orang mendengar senyum mesam apa semuanya ada anaknya itu semuanya anu musal-salnya itu ada semuanya jadi guru semen itu napa aja laku tingkah sidin itu ada hadisnya ngarana lagi muhaddasin tapi kada muhaddasin guru bangil muhaddasin itu dipendek oleh malaikat. Jadi sesuatu macam-macam melekat Mahabharata. Jadi tahu dulu. Muhaddatsin ngarannya muhaddatsin. Iya nang jadi mengaji dan muhaddatsin tadi akhir umur guru teman. Tahu di derajat tulang tuh tahu. Bahwa boleh perasaan kita undang kada mengajar lagi, namun sudah nyawa boleh. Stop. Dasar bujur. Sini ngatak tasbih hajar hati turut-turut hilang tua. Lalu guru sama permisi minta doakan, didoakan ya. Guru sama berdoa juga, mudahan aku jangan mati dulu kecuali sempat dapat pulang dengan guru walaupun kuburnya. Pasti lah. Tulak haji guru sama. Niatan menjarai kubur-kuburan, boleh jarai mati-mati. Saifullah. Jadi Ubaidillah membari kitab Saifullah julak pang kada bisi. Kenapa? Duit habis. Kata penukar kitab cuma karena orangnya lillahi ta'ala lalu guru nang turki nang dua ini pinando. Jangankan kitab makan aja siang malam duit guru turki. Apabila tanggal 1 bertahan julak dulu kada bulit nungguin. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 1. Sesupan aja panggil julak. Artinya gajian. Lalu mana aja sih itu nah ke bawah kecilaman halus. Nah, saddan lir ramak. Artinya menutupi ruh keluar aja. Bahasa kita kita bisa-bisa meimit. Bahasa kitanya bisa-bisa meimit. Jadi jar julak anda berokok waktu itu masih lagi. Sabilah rokok itu sehari semalaman. Bisukan sepertiga. Kamarian sepertiga dipajari. Malam sepertiga sabilah. Daripada ini mah cukup-cukup patangnya nih. Uja orang ini kada boros ya kalah. Nah. Kada nang minta nah dibari duit biasanya anu 5 juta. Ya kan? Nukar Toyota. Lu butang nah. Ya kan? Saya nukar bebek aja. Ya kalau berapa ikong? Icik nukar 3 juta aja dulu berapa ikong? Icik amun teh. Bebek kembali kepada tadi pulang bakok kita bertaubat ya kan? Nah bertaubat ampihan aja sudahlah segala macam itu terutama yang pengubat berkade artinya menerima ketimbangan apa itu kita bertaubat dosa lawan umat dosa lawan apa lagi lawan banyak ya lawan pemburuan dan sebagainya ya kan? Matinya kita melamun orang telah ahli di bidang anu diplomat. Orang melihat majelis kita ini bingung. Awalnya, astagfirullahaladzim, awalnya kalah. Coba ikan bisa memperhatikan awal majelis kita mesti cepat. Akhirnya, tolong doakan. Itu awal akhirnya itu. Baratul akhirnya itu, anu istihlal lawan kitabnya itu. Kalau orang ahli balaghah pinanda, bahwa ini adalah mengaku dosa saling banyak. Dan orang ini adalah tawaduk minta doa. Kalau orang memperhatikan awal dan akhir. Tapi kalau orang tidak ada perhatian, apalagi kita dahulu marah hati kita dahulu kalau dapat tujuh, malih ya urusan. Malih urusan ini kalau dia berpera. Susunan orang kan? Guru yang mengatur itu guru. Kita kenapa bukan? Lawan ini pulang ya kalau terus pas bulan luar sebelas malam kalau jad minta rito ya kalau nah dosa lawan anak pulang kalau tapi sayang lawan anak maka disuruh anak disayangi umma lawan abah dihormati lamun kada menghormat nang Tuhan ada sayang lawan nang anon bukan umma tuannya ujar Nabi ya kalau sambungan hadisnya pulang malah dipatangahan dan kada mengena maksudnya kada mengena kada mengasihi lawan urang ulama-ulama unda ini lawan anak buah kada kasih sayang lawan abah lawan umma kada menghormati lawan guru-guru nang ulama-ulama Allah Ta'ala diulah alat ulama Allah Ta'ala diulah alat. Kenapa itu? Sampai Syekh Abdul Qadir Jilani dipakai alat kesan kepuntau. Dibari pateha Abdul Qadir Jilani. Hanya lebar ke Abdul Qadir Jilani. Main kuntau. Tidak ada teman Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal Abdul Qadir yang tiga rumah. Betapa orang kadir. Nah ya tak, saya dina ahli dijual gambarnya di sekumpul nang menukar bunga aja, kalau itu kepikir-pikir ada garam zaman saya dina ahli bergambar wali songo bergambar di mana? Kan ada Datuk Kalampayan bergambar, kan ada itu cuma hayalan lukis. Rawinya orang mencari duit, tentu antar jawab kalau sudah tak ya masih aja lagi kalau kawal lagi ya mungkar enam kata kalau ditahan lagi betobat-betobat saja sudah ini banyak penyakit jantung sekarang ini mendadak asalnya aja dulu kolesterol artinya banyak yang lemak-lemak itu mas. Makan yang lemak-lemak itu ya kenapa nang sup buntur sup kikil nah apalagi ya ke sate ya sate ucus sate parur ya kan ya ke wadre tenang di atasnya ada apa nih kan besantan ya ke gangan kan minta juga pulang ya ke nasi samin ke sudah samin kalah itu ada pulang anu santan di dikerain itu dan apa ngadanya itu urap bah malam makan perlu lagi ya banyunya es pulang ay samin pekan es bak pulang tuh nang bujur orang makan samin tuh banyunya banyu menggurak jadi saminnya luncur langsung ke burit beran katupat pulang saban bisukan lawan saban tengah malam bisukan ketupat kandangan tengah malam katupat sekumpul yuk nah apa nih kah santan juga lah nah nang diulahnya anunya pang itu apa yang ngerti enggak nih nangka bah, nangka itu mang makan uluati. Handak juga berjualan ketupat bertumis. Tumisnya nih itu anu apa namanya nih? Kawalnya anu nang jendul lah orang anu ka amka kenapa? Kentang rugi. Lamun anu tadi napa? Nangka tadi banyak aja orang nang anu babuangan nangka nang buruk sepanggal. Sepanggalnya kalau dipakai lomboknya pulang lombok kawit itu dah kan yang padas itu sekali membuat di pulang itu di piring ketupat itu dah lomboknya 3 sendok halus kenapa dia mata gini beingusan apalagi hidung mata beingusan apalagi hidung coba itu kan jadi kena banyak anjing itu asa sakit dadar saja asa menyucuk ya unda asa menyasak saja asa ngali berinak asa mangga unda nah bak diambil darah di dokter diperiksanya itu ini kolesterol aja ya dokter buah kodinya pang dokter aja bisa aja dokter ini kan yang papa kan ini angin bener aja sekalinya betul-betul bau ucapnya itu subuh pengumuman si anu kajong ya nah baik kan bisukan hanya guring ketupat kandangan sudah hanya bangun guring ketupat kandangan pukul 10 harus duduk di warung susale nah duduk di warung susale dua bungkus nasi kuning maglinya 6 bodoh 2 bodoh di wadah bulit ke rumah nah iya pulang aja ini apa? Ini kulit-kulit wadak tabahnya jangan bini itu aja menaku salah bacaannya apa bacaan dia? Bacaan kok dingin aja ini mandai hantam pulang kulit apa? Kulit di wadak itu pulang kenapa itu jangan hitam kumpulkan ini begitu wadak nah iya aja jarang makan aja ini aja diuyahi sedikit iya pulang kutuk, kutuk pulang kupi kupinya bersusu pulang pas Dara, nang bini ni, jadi bini kada malam ini aja. Pasal malam esok pulang tinggal ya, enam duit. Kalau mau goreng di Batam, sekali masak 8 mat na. Iya, nak kata makanan mat, makanan mat na pun mohon. Kan tu ya banyak burger, makan ya banyak burger, ya banyak sapi. Nih, kemudian ada ano di TPRI Banjar pengumuman dari pemerintah Kalimantan Selatan supaya mengurangi makan minum supaya berat badan itu disesuaikan lawan tingginya. Kayak aku nih 171 cm tinggi, potong 100 berapa? 71 potong 5 66 idealnya. Nang paling cocok jantungnya apanya 66 baratnya timbangan. Lebih dari 66 kurang lah. Punya kurang sampai rumuhin berapa tingginya. Kalau bisa ada coba ukur satang aja. Barat badan pang bisa kalau timbang. Kada juga? Iya. Pas-pas sudah datang. Nya dua-duanya itu bahaya ya. Apabila kada stabil antara tinggi badan lawan baratnya, pasti akan membawa penyakit. Di antaranya itu pangkalnya serangan jantung mendadak mati. Jadi ada dokter dua sama-sama spesialis dalam nang sikung lama, nang sikung kurus. Aku takuni dok, nang bagus itu lama kah kurus kah? Gemuk kah? Atau kurus lah. Badan dua menjawab sama. Yang penting abah guru sehat. Yang penting sehat. Gemuk tapi sehat, enggak masalah. Kurus tapi sehat, enggak masalah. Jarinya. Nah itulah jawaban dokter. Artinya biar dia mana kurus, mana garing pulang. Kurus garing. Lamun lama garing, ya kalau ditimbang menang aja lagi. Menang aja kalau ditimbang. Atau ada sumbali kan masih banyak dagangnya. Tapi Imam Syafi'i berucap, wallahi ma aflaha ma ra'aitu saminan aflaha qattu. Wallahi ma ra'aitu saminan aflaha qattu. Demi Allah, aku kada bisa melihat orang nang kalamakan itu untung nang nyata dere-dere. Hendak berdiri. Hendak berduduk. Hendak tahiyat. Tiga apa di sini? Ya kada. Di mana aja supaya kurus betakun tapi manusia tahu perasaan kurang garing dan kurus telaknya kurang makan kurang minum guring kurang jua ini guring banyak minum banyak anu makan kada sedikit. Anak lagi kami segi kesehatannya apanya itu nya komplek kada agama mun urang nang mau menyukuri bilah luar biasa agama Islam matur kita. Kemudian apa tadi bako mukhalafat hawadis banyak-banyak membaca tasbih kiam wa binafsi napa aja lapor lawan Allah taala. Terutama tengah malam jam 2 sampai azan subuh minta rezeki ke ilmu ke apa kalau Tuhan minta batin iman ke apa kata serah nonton mempondokan kira-kira minta jodoh lah batin iman ke apa kata serah nonton mempondokan kira-kira minta jodoh lah yang sedang sukanya. Nah minta lawan Tuhan terutama pasangku tengah malam minta apa kata serah nonton mempondokan kira-kira minta jodoh lah yang sedang sukanya. Nah, minta lawan Tuhan. terutama Pak Sangko tengah malam bangun mendoakan supaya umat Islam bersatu. Supaya umat Islam bersatu, terutama Irak nih ada dengan Islamnya, Kuwait ya lawan apa nih, Turki ada dengan Islamnya ya, mudahan bersatu. Jangan sampai Turki ini termasuk munafik mau membantu akan Amerika. Kalau nya Turki membantu lawan Amerika, sudah Irak hancur dengan Islamnya di sana. Daulah Ustaz. Ini orang bersih sedang hari dari tanggal 5 di Qatar bicarakan masalah kita. Ngarannya sidang Oki. Korupsinya itu Islam. Mudahan umat Islam bersatu. Di Indonesia ini mudahan bersatu. Biar partainya misalnya 200 tapi kurang Islam yang di situ, jadi bersatu aja nya. Itu aja asal bersatu aja. Jangan sampai yang partai 3 tapi bakal lahian dia, apalagi 200 bakal lahian mana? Nang berjual barang nang untung. Ya lah. Tahu yang asal kita ni memadahi lawan mendoakan untungnya udah. Apa yang terjadi rasakan ya. Lawan musuh Islam ini siapa aja? Nang yang musuh Islam itu siapa aja? Nang betatnya rumah lah, tapi mah musuhnya anu mudahan musnah aja kah? Rana daripada menyiasati kampung hidup. Mapa-mapa kejalanannya barangnya ada buntau aja. Itu aja sudah Rana. Kemudian sambungannya wahdaniyah, dalilnya qul huwallahu ahad, amalannya memandang PL Tuhan di setiap kejadian. Qudrat dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir, amalannya jangan takabur dan banyak takut kepada Allah, atau tawadhu dan takut kepada Allah. Iradat Tuhan menentukan, dalil fa'alun lima yurid, amalannya kita menerima ketentuan Allah. Dua macam, nang nyaman disyukuri, nang kada nyaman disabari. Itu aja. Ilmu membuang segala maksiat karena Tuhan bersifat ilmu. Wallahu bi kulli alim. Haya yaitu kita bertawakal kepada Tuhan kita. Dalil wa tawakkal ala ilah ya mau. Jangan bertawakal kepada ilmu, jangan bertawakal kepada si amal ibadah. Ilmunya dituntut, jangan dipegang. Amal digawe, jangan dipegang. Pegang kepada Allahnya. Pahamlah lah. Sebab ilmu nangkeh kita ini ulahan Tuhan. Amal nangkeh kita ini ulahan Tuhan. Bapegang kepada Allahnya, jangan bapegang kepada makhluknya. Sama, jangan banyak panggar, omong panggar, sama aja. Ya kan? Ini sama, sebutin sama aja nih. Bebinian hari Sabtu tadi kok sama ini aja nih, kalau aja amalakan mun kawa insyaallah kada nang ieu pasal iwak nenek mun jibuk pukulan dia aja siapa yang nyangin kada menang sama ini aja kada pakai-pakai kada sempurna. Wallahu samiun alim, basar Tuhan melihat. Nah, stop mengharja dosa udah. Tujuan sudah, yuk nang macam-macam itu tujuan, diantaranya nang riba, rentan, nang sekalian korupsi macam-macam itu ampihan tujuan sudah. Dimap aja supaya jangan korupsi lagi, banyak di gajinya. Dimap aja supaya banyak gajinya, banyak yang mencetak duitnya. Itu aja sudah, asal menurut aja pada menurut jodoh tujuan, moyak. Kalam Allah Ta'ala berkata-kata wa kalam Allah taklima. Nah, lalu amalannya maka patut bagi mukmin mutakid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala itu adanya. Jadi minta biasanya apabila sudah tahu Tuhan itu bersifat kalam, kita banyak-banyak menyebut Tuhan, dengan harapan Tuhan menyayat kita. Ya Tuhan berjanji, fadkuruni adkurkum. Pabila nyawa mengatakan unda, unda nang mengatakan nyawa. Pabila Tuhan nang mengatakan kita, kada mau ampih lagi. Si zikir itu kada mau lagi ampih. Istilah jam, jam nang baterainya kada sematian. Itu istilah jam nang baterainya kada mati. Kalau pang dikunci kada lagi, diganti baterainya kada lagi. Jalan terus-terusan, handak memati, kada mau mati. Ini sudah jadi zikir tu sebab nang mandikirakan tu Allah. Allah itu alamnya senantiasa. Itu pang. Lamun masih kita nang berzikir, anu pandang sudah aja. Ampian yang dulu kena aja nyambung pulang. Orang sa'i aja ada aja, 4.5 aja ampe. Karena malam esok aja nyambung aja. Jadi jarak kok, unda belum terdapat. Lagi di kitab, sa'i keridik. Kalau sudah al-kurkum, kalau sudah wal-zikrullah, kalau sudah wal-zikrullah ya apa? Kada ada masalah. Salamat Tuhan sudah. Kada kita lagi nak mengguyang, ulang nak mengguyang apa? Matinya macam apa kita? Jadi hendak lupa lawan Tuhan. Lamun kaya ini semuanya. Nah, kaya orang nang, orang nang picak lawan tuli. Keturunan main apa nih tengah? Dibari baancak gasan membawa gandak. Dibari engkol nyaman gasan batinjak. Dibari barante. Macam-macam ya. Ada kalau apa pemadihin lah ya. Banyak lihat lagi akhirnya dadah kemudian layak jadi kesannya di kia orang pengentenan di hulu sungai itu 3 jam jalan kemudian dulak orang diundang dulak nampun rumah ini dulak orang pengentenan yang tak guling kalau yuk stop jalur yang sini kalian dengar tuli artinya sampai sudah sih kalian melihat buta jadi di mana aja rumah mintu aja sudah nah, kayak api aja majari api enggak ada bisa juga ke rumah ada si kong yang paham diambil nemota culupnya ke banyak tukup makan kamu hasilin nah kayak majari tapi yang kompor tak dihiritnya ya, ya sampai ke tanah apa bunyi aja lagi suara sinun memedihin itu kalau mau mandak ada itu ngaran dengan ya asyik ujau orang ini asli itu mirip aja tapi dapat cekatan aja sambil Tuhan senantiasa kalau tadi ya Allah berkata-kata diantaranya Tuhan menyebut orang yang menzikirakan sedih jadi kita juga dulu berzikir lalu karena Tuhan yang ma'alih tengah ada sedih yang menzikirakan kita dan kita tuh merasa bahwa yang berzikir yang ma'ulah yang ma'ulah zikir ini Allah bukan kita. Lalu bisa ibu pandai, pacul muntung kau lah berzikir. Kada kawa, itu kisah kan dari keyakinannya aja supaya yakin kita. Lalu ikhlas. Iya, namun sudah Tuhan nang ulah zikir, kau lah malaikat menulis. Nah itu nang kada ada lagi tulisannya, itu nang ngaran selamat dari riya, ujub, sum'a, takabburan. Makamnya sudah makam kah itu tadi waladzikrullahi akbar sorong juga dulu tuhuk bah guru semen ikan imam maghrib sampai ke isya itu kada kau diganggu mulai sembahyang subuh tuntung tuh sampai ke matahari timbul kada kau diganggu Orang bisa review, jadi rumah situ maka terjauh menyadar disukan tina tanya-tanya sedikit katanya sih tetap sih udah tukari dan dinyum apa aja kenapa maha urus ini berjikir maha urus ini berjikir bah sedang kalau sudah mulai lain sudah sedang jikir sedang tarekat sedang ano sebelum menangka panggilnya. Nah, tarekat sidin itu sajadiyah, sajadiyah, ambil lawan tuan guru Haji Basyuni. Minum banyu sidin tidak bisa banyu dingin, banyu kopi aja. Nah, kada boleh minum nang dingin, makan nang dingin, kada boleh orang tarekat itu mestinya. Nang panas-panas temenyan, jikirnya panas juga pula. Ya Allah, nah iya, munnya kada berisi ilmu tadi ulunya iya nang. Ya tak apa ya kau Allah senang mengingatkan ya seorang kedan lagi kayaknya salah lagi pengumadil kaya nong ano tipi ketika mati kita orangnya guring jadi hingga madam mabatehe mabatehe mabatehe mabatehe seharukan lah bangsa mengangkat nang ujar kulun babinyan ada sabseno ada ino tejuwa juwa pang seharukan sama nukan ganti lonjai ligan ya kalah, nang diputar itu sahrukan, salmankan, coba ganti nang diputar, ya nikan pulang, cobaan putar, yo, kalau kita diboros itu. Dengan harapan sebutan Allah, Ta'ala juga adanya, nah ini kada darah. La ilaha illallah kenapa jadi sampai jumat banget nah pemalaman asalnya ada itu sekali gini kalau dapat zikir mbah mintu apa malam mbah subuh ngaran lekas beh lagi ya bayiman itu ngarannya maharap sabutan mintu orang mengharap sebutan Allah Ta'ala juga adanya sebutan Allah Ta'ala yang itu man dakarani fi nafseh dakartu fi nafseh wa man dakarani fi malain dakartu fi malain khairin min malalah jadi orang yang populer orang yang masyhur sampai ke atas langit sampai kemana-mana tuh Tuhan mau makan kebaikannya, pangkatnya, apanya, ilmunya, ibadahnya apa itu kalau orang tuh ketujuh, bama, baimbe, orang banyak ketujuh badaro, bama nih badaro lalu diumumkan Tuhan kepada malaikat dan kepada manusia-manusia yang jauh-jauh itu tahu bertahan itu asal niatnya harapkan sebutan Allah bukan sebutan makhluk paham kan? Jadi jari gulbangnya namun hendak masyhur dikenal makhluk ada ngalih gawiannya jaya nah apa aja hari Jumat naik ke mimbar bakamih aja sih masyhur ketahuan orang gila itu artinya gulbangnya Qadirun artinya yang kuasa, mustahil yang lemah. Nah, jadi Tuhan tetap sifatnya kuasa. Jadi kalau kita garing, ujar dokter diponisnya penyakit dia, kada ada obatnya. Jangan putus asa. Nang maulah penyakit ada aja, sidin juga nang mahilangakannya. Dan sidin kada bisa, kada kuasa. Jadi kita kada boleh putus asa. Walaupun secara medis kedokteran memang kada ada obatnya, tapi kita kada putus harap. Karena kita ada di sisi iman Tuhan Qadirun. Paham, itu kisah orang sakit. Orang nang kada paham mangkut ilmu pang, pambabal bungul. Mintu juga tatap aja. Kada hari ini kalau isuk tabuka. Kada isuk kada di mesoknya. Jadi kada dulu mengaji. kurang bacari pamah seperti mandulang kada pakolehan apa kabar micikah jalan tohor mah napa jarang bini ada pak berjerki kalu-kalu isuk umanya lihat orang mendulang tak konek kalu isuk padahal udah mendang alwi keluar, ada orang harap apa urutan, ngarang di halal, dina. Jadi betakun nih sampai ke keluar di muhara situ, nah sudah betakun. Ada halal apa urutan, kada teho. Ya. Jadi orang keluar kada teho. Dapat pulang warung sebuahnya kada teho. Kada teho, datang dapat kada teho. Jadi pula kurang di amung tenin, jadinya lain nih, mesti ada lakunya, lalu di alihnya. Tahulah aja lawan Pak Urutan alan tunah jarumnya kan nya orang kaluat tu panjang bisa memanjangkan intelok intelok jurumuin nah ya tunah aja tahu asalnya kada tahu aja alan Entahlo, maaflah kalau walai. Jangan sarik, aku takutan juga. Sebab kalau walai biasanya buayanya kuning. Aku agak bisik pula di keluar ngarannya gini, kai kuah. Aku nyebut kai kuah, artinya kai keluar. Ujar tapi ingin buaya kuning. Sebentar pun beri makan. Jadi sampai wayah ini nah ada pulaku juga termasuk parah banget bakulah nyawalah jaga jangan ketujuh mah menjapai bilahidi lawan korek api itu aja pas pantas jangan nyawa jangan menjapai korek api lawan bilahidi sekali kada lemon pas bahar diri kada boleh jawab sekali bisa korek api ada 11 kuting anak borok-borok rokoknya habis kulai ya korok apinya kulai hilang yang 11 itu pada ada lagi nah iya rokoknya habis korok apinya habis sekalinya gak rasa di rumah sudah hati gue ya ini 11 Allah tapi kalau bisa aku mau umpan itu kalau bisa tapi bisa mengumpan bisa. Jadi ada yang mengatakannya nang jadi aku nebahari dan salawasan kalau mau baik di obat ini kalau kada mau menerima menyambung itu tahu aku belum tahu ya belum ngasak ketuhaan sudah bingung itu kalau saku-saku bingung buaya kuning bingung bini anung mustahil lama Allah Ta'ala buaya kuning itu lama juga paham lah nah apa kisahnya tadi dalilnya dalil sifat kudrat nah wallah ala kulisain kadir semalam patut bagi mu'min mutakit bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepadanya dengan memberi segala nikmat kebajikan kepadanya jadi di sini amalannya sama lanang kudrat semalam kalau kudrat itu kan takutan jiwa ya Allah Ta'ala tapi disertai di situ tawaduk kalau di kodirun sini takutan disertai dengan harapan ya kan harapan Tuhan memberi kenyamanan kenyamanan segala kenyamanan jadi kita tuh ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta jalan nang yang bari nikmat nikmat itu nyaman jadi kita ini minta lawan Tuhan nang nyaman gurih nyaman makan nyaman minum, nyaman itu kan, berjalan nyaman, berpikir nyaman, itu kan lebih pintar, mendengar nyaman, melihat nyaman, sebab minta yang nyaman tadi. Allah, ini apa lagi kita nih berdoa nih tuh, an'am ta'alain ya binanya, bah melihat bini kada nyaman hati. Napa bini nih binanya bina hendak menurut laki-laki-lakian bini kita nih binanya, bisa hendak jadi anu, napa ngarangnya tuh, nambah-nambah sedikit di sini nah, napa ngarangnya? Ronagin, mana itu bini kita anak jadi Ronagin? Anak kita nih pulang, nang lelaki yang tidak hendak menuruti si siapa tak? Kisdayanti, maka laki-laki. Jadi mata tak ada nyaman berlihat di rumah tangga nih. Di rumah tangga mata pada nyaman berlihat. Pada dangar pulang, kena bini pakai sahabu seruan tadi. Ada orang yang menyambat di ikam ini. Sakit hati kita. Jadi di telinga ini pada anak-anak. Maka kita jalan, kita pinta nang di telinga, nang nyaman, nang di mata, nang nyaman. Ngapain minum banyak ulang lah, minta nang nyaman. Ini sekalinya bang minum banyak adanya aja lah. Iya, nun laki nun kadar darah tak apa ya. Nun kadar darah tu kalau dimakan pun kacak aja. Ya lah, nang kadar darah dikacak aja lagi. Kalau kau dimakan, hanya aja paham guru sebada. Maka sudah tahu aja pernenin ni sama. Sekalinya pas darah nang di bawahnya Mas Ali nasi tadi sorong bini karak dimapaikan nang dimakan karaknya menang makanan kita pinta surat dadina an'am ya ka amplok lah orang minta sembahyang hajat 7 Jumat keturut-turut amploknya gomong orang mau unjuk deh mulun bahagia ulun pian gawiakan ngaran ulun untuk gono amplop gono dua lah iya sidan 5 juta 5 juta salah lain rasa-rasanya ditimbang-timbang sekali dibuka surat kabar si Ino tak salah nunjuk salah jumput urang rasa jumput tajumput surat kabar judulnya Inul dan Guru Sekumpul dipundut dibuat dalam amplok tak unjuk semang hajat nah apa ikam ada aja riwayat yang dasarnya luput karena iya maka mintaan amat aja paksa kada jadi sembahyang hajatnya kada upahannya. Ada yang kita cari jalan ini banyak mendengar sesuatu bergembira hati mendengar nang didengar menambah hiburan nang dilihat menambah hiburan nang dimakan, diminum, dipakai nang dirasa menambah hiburan an'am ta'alaihim ghair al-maghdubi alaihim itu sakit walaqollin sakit dalil orang sasak nyaman lah orang disariki nyaman lah nang nyaman-nyaman aja sudah. Nah jadi kamu berdoa minta nang nyaman jangan bersakit sakit ada aja nang nyaman kalau bersakit sakit hihi ya kalau ngomong sedang aja apa bapak pades pades membayar darah seorang juga kenapa amalannya tadi pertama takutan doa Tuhan kedua besar harapan kepada Allah bahwa Tuhan mau memberi kita kenyamanan sagagaganya. Entah. Muridun artinya yang menentukan mustahil yang tergagah artinya yang diatur orang Tuhan itu mengatur mustahil diatur ya kan mustahil diatur Dalilnya sifat iradat dua, Pak, al-lima yurid. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya ia banyak minta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan minta tolakkan segala bala dunia akhirat terbanyak. Jadi kalau orang tahu di muridun, amalannya minta lawan Allah Ta'ala kebaikan dunia akhirat, dan minta lepaskan kejahatan dunia akhirat. Tuhan Tuhan ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu tanda kesempurnaan ma'rifat muridun. Sudah berapa itu akhlak-akhlak yang luar biasa, sebiji-sebiji sifat kita. Rasanya kan bisa kalau mah lihat sifat 26 lain kada dan ke ini ya kan. Nah itu lawan amalannya mustahilnya. Alimun artinya yang mengetahui, mustahil yang jahil. Jahil itu dari sifat ilmu adanya ulkosin alim. Maka patut bagi mu'min mutakid bahwasanya ia senantiasa minta pertolongan. Ada yang semalam ilmu, jangan lagi menggawi maksiat, sebab Tuhan tahu. Ada alimun senantiasa minta tulungi lawan Allah Ta'ala di dalam setiap hal ihwal, dan minta pelihara akan daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat adanya. Itu amalannya alimun, minta tulungi lawan Allah Ta'ala dari setiap hal ihwal, minta pelihara akan daripada kejahatan dunia. Hayyun hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya itu dari sifat hayat wal tawakkal. Maka patut bagi mukmin mutakid bahwa senantiasa banyak tawakalnya pada Allah Ta'ala. Nah, sama yakni serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dalam segala hal awalnya anu jua adanya. Ingatkanlah, tawakal itu ada syariatnya, usaha ikhtiarnya dulu. Paham tak? Jangan melepas usaha ikhtiar. Ingatkanlah, jadi ilmu sebuku kan, namun dilepas usaha ikhtiar. Misalnya ya kalau rumah itu dikunci, hanya ada serahkan dengan Tuhan. Jangan udah serahkan dengan Tuhan aja, kalau ada apa kuncian, kucing ini masuk. Sami'un artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli dalilnya dari sifat sama. Tadi adanya maka patut bagi mukmin mutakid bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala, dan banyak memberi syukur kepadanya, banyak minta doa padanya adanya. Ya kan? Kumpulan daripada tiga sifat pendahulu. Memuji Allah, alhamdulillah, wa syukurulillah. Hanya berdoakan Allah Ta'ala minta selamat dunia. Basirun melihat, mustahil buta. Dalilnya sifat basar. Maka patut bagi mukmin mutakid bahwasanya ia senantiasa banyak malunya kepada Allah yang melihat. Terus akan dia membuat dosa atau meninggal kalbu jua adanya sama aja. Memperbuat dosa, meninggal kalbu kan ya dosa jua Allah. Jadi di sini basirun malu. Kalau basar semalam ampih mengerjakan maksiat, ya kan? Kalau basirun malu mengerjakan maksiat. Mutakallimun terakhir artinya yang berkata-kata mustahil yang keluh dari itu daul sifat kalam adanya. Patut bagi mukmin mutakid bahwasanya senantiasa ia banyak membaca Quran. Di baris ini jelas Quran. Kalau kesalah ya, banyak-banyak membaca Quran. Quran kan aja Quran. Dengan khusyuk membaca Quran itu. Nah, khusyuk. Ya kalau guruku bahari melajari khusyuk di sini. Coba, Pak. Kadang-kadang kan ngarengan manusia banyak ya kalau kupiah mendahi. Ya kan? Mereng pulang ke sebelah kiri. Mun aku jadi kan melihin jadi kupiah mendahi ke sebelah kiri. Nah itu mengangkat pulang lah. Bukan kaki tapi tangan. Nah. Iya. Jangan pas sahabat amat kudur baca Quran apa itu? Sudahnya untuk leon. Wah, ya balak orang adingan nanti. Baca Quran aja. Sarik mana guru kau nak? baca Qur'annya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dulillahus samad. Dulillah. Datang di mana? Dulillah. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana, Mak? Menyuntan alifnya? Mun alang tadi malam ada sukun sama lah. Alang. Berapa ronde kada tahu. Pokoknya si bini-bini ini bangun. Mbah bangun mendatangi pondok pun datangi.